Gay. Kami dari keluarga besar Kreatif Remixer Tondano mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Kasih dan karunia Natal bersama kita tahun yang baru ini. Ladies and gentlemen, please welcome I, your selalu Selantu. Kami dari keluarga besar Kreatif Remixer Tondano mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Kiranya kasih dan karunia Natal bersama kita tahun yang baru ini. Ladies and gentlemen, please welcome I, your selalu. Selantu. Noise for CRT Kreasi Kemiser Tondano Mix. Gentlemen, please welcome for CRT, Kreatif Remixer Tondano, di Mix.